أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الهجرة. الحمد لله الحمد لله على نعمة الرسالة. الحمد لله الحمد لله على نعمة التوبة. الحمد لله الحمد لله على نعمة الدعوة. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإخلاص. الحمد لله الحمد لله على نعمة الأخوة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل نعمة التي أنعمت علينا. يا الله لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله يا رب العالمين. إلهنا اغفر ذنوبنا. إلهنا اغفر ذنوبنا. إلهنا اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إلهنا ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ilahana, betapa banyak dosa-dosa yang pernah kami lakukan dalam hidup ini ya Allah. Ilahana, kami tidak sanggup menghitung jumlah dosa-dosa itu ya Allah. Ilahana ya Allah, ya Allah, wahai Allah penguasa langit dan bumi, wahai Allah penguasa langit dan bumi, wahai Allah yang memiliki arus yang maha agung, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Saudaraku, ingatlah hari-hari ketika kita senantiasa berbuat dosa di hadapan Allah. Saudaraku, ingatlah malam-malam ketika kita secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi bermaksiat di hadapan Allah. Ingatlah saat kita sengaja melakukan hal-hal yang sangat hina di hadapan Allah. Ingatlah malam-malam ketika kita berdosa dan kita menganggap seolah-olah Allah tidak melihat kita. Seolah-olah Allah tidak memandang kita. Seolah-olah Allah tidak mendengar. Seolah-olah Allah tidak tahu apa-apa yang kita kerjakan. Ingatlah hari-hari ketika kita mengotori diri kita dengan lumuran dosa dan kenistaan. Ingatlah hari-hari ketika kita mengingkari perintah-perintah Allah. Ingatlah hari-hari kita ketika kita melakukan larangan-larangan Allah. Ingatlah hari-hari ketika kita, bagi yang pernah berzina, ingatlah hari-hari ketika kita melakukannya dengan mudah dan tidak tahu balasan yang sangat berat bagi para pelakunya. Bagi yang pernah melakukan dosa-dosa dengan narkoba, minum dan segala macam, ingatlah hari dan malam yang kita habiskan dengan minuman-minuman yang Allah haramkan, barang-barang yang telah Allah haramkan, dan kita dengan bangga menceritakan itu kepada orang lain. Ingatlah hari-hari ketika kita keluar dari rumah kita dengan air mata ibu kita. Ingatlah hari ketika ibu kita berdoa di dalam tahajudnya sementara dia tidak tahu di mana anaknya saat itu. Ingatlah hari-hari ketika kita membentak orang tua kita. Ingatlah hari-hari ketika kita mengecewakan orang tua kita. Ingatlah hari-hari ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita mengambil hak orang lain, ketika kita berlaku arogan di hadapan orang lain. Ingatlah hari-hari ketika kita bangga akan dosa-dosa. Ingat hari-hari ketika kita berbuat dosa di hadapan Allah. Ingatlah dosa-dosa kita. Banyak sekali, kita tidak mungkin lupa akan banyaknya dosa-dosa kita. Ingatlah salah satunya saja, betapa kita dengan satu dosa itu saja harusnya layak dibakar dalam api neraka. Ingatlah dosa-dosa kita, saudaraku. Karena hanya orang yang mengingat dosalah yang bisa bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ingatlah hubungan kita dengan ibu kita. Coba renungkan kembali tahun-tahun terakhir sebelum kita berhijrah, bagaimana buruknya hubungan kita dengan ibu kita. Apalagi bagi yang ibunya sudah wafat. Apakah ibu kita dulu wafat dalam keadaan ridha kepada kita, atau ibu kita wafat dalam keadaan sedih dan kecewa kepada kita, atau orang tua kita, ayah kita wafat dalam keadaan sangat kecewa kepada kita. Bagaimana ketika kita tahu bahwa dia wafat sementara kita tidak ada di rumah, bahkan kita tidak sempat mensolati orang tua kita, gak sempat memandikan orang tua kita, kita hanya datang ke pusaranya, ke kuburannya beberapa hari setelah dia dikuburkan. Ingatlah hari ketika kita bertengkar dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan guru kita, dengan teman kita, dengan orang-orang yang sayang kepada kita karena kerasnya kepala kita. Ingatlah dosa-dosa yang sangat banyak yang kita lakukan. Ya Allah, ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita enggak mungkin berada di rumah Allah ini. Kalau bukan karena hidayah Allah di dalam hati kita, enggak mungkin kita berada di masjid ini. Tidak mungkin kita dengan sukarela datang jauh-jauh untuk sholat berjamaah maghrib dan isya mendengar taklim, kecuali karena rahmat dari Allah. Syukurilah nikmat dari Allah, syukurilah hidayah dari Allah. Masih banyak orang yang tidak Allah berikan hidayah dan dibiarkan dalam keadaan bergelimang dosa dan bergelimang dalam keadaan maksiat. Allah telah menyelamatkan kita dari api neraka. Allah menyelamatkan kita dari syaitan. Allah menyelamatkan kita dengan mempertemukan kita kepada orang-orang yang baik. Kalau bukan karena rahmat Allah, pasti kita akan merugi dunia dan akhirat. Kalau bukan rahmat Allah, pasti kita tidak akan beriman kepada Allah. Kita bukanlah orang Islam, kita bukanlah orang beruntung, kita tidak tahu dan tidak mengenal Allah sama sekali. Mungkin kita masih menyembah berhala, kita menyembah patung, kita menyembah nenek moyang. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rahmat dari Allah. Menjadi seorang muslim adalah rahmat dari Allah. Menjadi orang yang bisa berhijrah adalah rahmat dari Allah. Menjadi seorang hamba yang bisa sholat berjamaah adalah rahmat dari Allah. Bisa memperbaiki hubungan dengan orang tua adalah rahmat dari Allah. Dimaafkan kesalahan-kesalahan kita oleh orang yang pernah kita sakiti adalah rahmat dari Allah. Bisa menggunakan tasbih dan berzikir adalah rahmat dari Allah. Bisa membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran adalah rahmat dari Allah. Bahkan bisa menitikkan air mata karena penyesalan adalah rahmat dari Allah. Syukurilah rahmat itu. Ya Allah, ya Allah. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah ya Allah. Rabbal baraya, ya Tuhan kami, astaghfirullah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Minal khataya, semua dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman, Rabbal baraya ya Rahim. Astaghfirullah ya Ghaffar, minal khataya ya Ghafur. Astaghfirullah ya Tawwab, Rabbal baraya, terima taubat kami. Ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbula wa tub 'alayya taubatan nasuha وَتُوبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحًا يَا اللَّهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَا رَحْمَنُ رَبَّ الْبَرَايَا يَا اللَّهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَمْبُنْكَنْلَهُ يَا اللَّهُ من الخطايا مأفكنله يا الله ربي زدني berikanlah ilmu يا الله علما نافعا ووافق لي يا الله عملا مقبولا terimalah amal kami يا الله ووهب لي rizqan halal, rizki yang halal. Watub alaiya taubatan nasuha. Watub alaiya ya Allah husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak selain Engkau ya Allah? Bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu rahmat itu, siapa yang dapat membukanya kecuali Engkau ya Allah? Ya Allah, rahmati ibu kami ya Allah. Balaslah setiap kebaikan ibu kami oleh-Mu sendiri ya Allah, karena kami tidak sanggup membalasnya yang setimpal dengan kebaikan ibu kami ya Allah. Sayangilah ibu kami ya Allah, karena kami belum bisa menyayangi ibu kami dengan kasih sayang yang seharusnya kami lakukan ya Allah. Kami belum bisa mengasihi ibu kami dengan kasih sayang yang sepatutnya ya Allah. Kasihanilah dan sayangilah ibu kami ya Allah. Beri rahmat kepada dia ya Allah. Berikanlah pahala dari setiap pengorbanan yang ia lakukan untuk kami ya Allah. Dan berilah ampunan dosa dari setiap keringat, tetes keringat dan tetes air matanya ya Allah. Rahmatilah dia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah dan kebaikan-Mu kepada ayah-ayah kami, ya Allah. Dan bimbinglah langkah-langkahnya, ya Allah. Jadikanlah setiap jerih payahnya untuk menafkahi kami adalah ampunan dosa dan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jadikanlah kami sekeluarga bertemu lagi di dunia dan di akhirat di dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, terimalah taubat kami, ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami kembali kepada masa-masa jahiliyah kami, ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami kembali kepada dosa-dosa yang dulu sering kami banggakan, ya Allah. Jangan Engkau biarkan hati kami kembali condong kepada kekufuran yang pernah kami lakukan, ya Allah. Selamatkanlah kami dari masa lalu kami, ya Allah. Jadikanlah masa depan kami masa depan yang penuh dengan amal soleh, ya Allah. Masa depan yang penuh dengan air mata penyesalan, ya Allah. Masa depan yang membawa kami kepada husnul khatimah. Husnul khatimah ya arhamar rahimin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ucapkan istighfar dengan sungguh-sungguh. Rabbal baraya, mintalah ampun kepada Allah. Astaghfirullah ya Rahman minal khataya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang banyak dosa itu, hamba-hambaku yang dulunya siang dan malam dia bermaksiat kepadaku, katakan kepada hamba-hambaku yang hampir berputus asa untuk memohon ampunanku, katakan kepada dia, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya dan aku tidak peduli sebanyak apapun itu. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Rahman, astaghfirullah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.